وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هي صيغة استعاذة المختارة عبد الله. طيب، kenapa dipilih dengan صيغة seperti ini؟ استعاذة dibaca dengan keras ketika seorang hendak membaca Al-Quran. Abu siapa lupa. Bahasa orang yang pertama membaca tapi apa diperintahkan untuk mengeraskannya. Apalagi Abu lupa, eh? Abu siapa lupa kemarin? Abu Sabiq. Kemarin mungkin belum kita sebutkan secara jelas, dibaca keras isti'adah itu ketika ada orang yang mendengar bacaan kita, ya. Kita hendak mengajari manusia atau ada orang yang ingin mengambil faidah dari bacaan kita. Misalkan antum baca sendiri, kemudian ada orang yang ingin apa mendengar. Kapan isti'adah tidak dikeraskan, dipelankan, Abu Hanifah? Dalam salat secara mutlak, ya, isti'adah dipelankan. Ketika apa lagi Abu Usama? Saya bukan orang yang pertama kali membaca. Ketika apa lagi Abu Umar? Ketika dia membaca sendirian. Ketika apa lagi Abu Ali? Abu Syifa. Ketika seseorang membaca dengan pelan, ketika seseorang membaca dengan pelan, maka otomatis apa? Dipelankan juga. Tayyib. Ada berapa keadaan dalam menyambungkan di antara dua surah? Itu dalam membaca basmalah ketika disambungkan dengan dua surah, ada berapa keadaan yang boleh dan berapa keadaan yang dilarang? Boleh semua. Tiga dibolehkan dan satu dilarang. Keadaan yang pertama, contoh surah basmalah, kemudian awal surah dengan dipisah. Yang kedua, alhamdulillah. Berapa ulangannya di bawah 7? Fadil. Pasur. Awal surah yang mana saja? Kalau yang ini harus hati-hati dulu ya, sebelum membaca antum tarik nafas dulu biar panjang. Baik. Keadaan yang keempat yang dilarang, berusaha. Kenapa dilarang? menyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian waqaf. Menyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian waqaf, kemudian membaca awal surah. من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم. Seperti ini dilarang menyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian membaca awal surah. Kenapa segi pelan? Basmalah dari segi sorof disebut apa, Abu Nu'man? Dari segi sorof faidah saja yang kita tidak menyebutkannya kemarin, ya, seperti bismillah, basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hawqala la hawla wa la quwata illa billah. Baik, istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebut apa dalam ilmu sharaf? Basmalah. Itu dia salah satu faedah dari wazan fa'lala. Dari wazan fa'lala, maka masdarnya apa? Fa'lalatan. Salah satu masdarnya fa'lalatan. Faedahnya kata ulama sharaf apa? Linnahti. Nahat. Nahat itu apa? Ja'lu kalimatain kalimatan wahidah. Ja'alu kalimatain fa'akthar kalimatan wahidah. Menjadikan satu kalimat, dua kalimat atau lebih jadi satu kalimat. Itu nahat namanya. Al-nahtu. Salah satu fi'ilah daripada fi'il yang wazannya fa'lala. Hamdala, basmala dan yang lain. Tanya. Sehingga dalam bahasa Indonesia ini apa? Singkatan. Qala rahimallahu ta'ala wujuhu ibtida'il qira'ah. Cara-cara memulai bacaan. Qala rahimallahu ta'ala idza arada al-qari'u ibtida' al-qira'ati fakam wajhan lahu. Jika seorang pembaca hendak memulai bacaannya, maka ada beberapa cara dia memulai bacaannya. Qala lil-qari'i inda ibtida' al-qira'ati arba'atu awjuh. Seorang pembaca ketika dia hendak memulai bacaannya, yaitu ada empat cara. Ada empat cara. Itu hampir sama dengan apa? Menyambung dua surah. Cuma menyambung dua surah apa? Tiga dibolehkan dan satu dilarang. Demikian pula dalam mengawali membaca. Ada empat cara pula. Yang pertama yaitu qat'ul jami'. Memutuskan keseluruhan. Yang maknanya ay qat'ul isti'adati 'anil basmalati wa qat'ul basmalati 'an awwalis surah. Memutuskan isti'adah dari basmalah, kemudian memutuskan basmalah dari awal surah. Ini namanya qat'ul jami', diputus satu demi satu. Ya, isti'adah, waqaf, basmalah, waqaf, kemudian apa awal surah. Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qata. Ya, dihentikan, diputuskan, diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dihentikan. Kemudian apa awal surah? Alif Lam Mim. Ini yang dinamakan qata'ul jami'. Satu demi satu waqaf di setiap potongan-potongan isti'adzah, basmalah dan awal surah. Yang kedua qata'ul awal ani tsani, wasl tsani li tsalits. Memutuskan yang pertama dari yang kedua, kemudian menyambungkan yang kedua dengan yang ketiga. Ini dalam artian kata beliau qata'ul isti'adzah ti'anil basmalah. Diputuskan, dihentikan isti'adzah dari basmalah, kemudian waslul basmalah tibi awal surah, dan menyambungkan basmalah dengan awal surah. Ya. Dia membaca isti'adzah dahulu, waqaf, kemudian dia tarik nafas untuk membaca basmalah dan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Kemudian setelah itu dia mengambil nafas untuk membaca basmalah dan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Seperti itu. Disambungkan antara basmalah dengan awal surah. Awal surah apa saja yang antum membaca? Baik. Cuma dalam cara ini pula sebagian para ulama mengatakan fihi nazar. Cara yang kedua ini diperselisihkan. Kenapa? Karena hampir persis dengan cara yang keempat yang dilarang ketika menyambung dua surah. Alasannya kenapa? Dikhawatirkan ada orang yang mengira pula bahwasanya basmalah itu termasuk ayat pertama dari surah tersebut. Dan ini masuk dalam apa perselisihan para ulama yang kita sebutkan kemarin. Bahwasanya basmalah ada yang mengatakan apa? Ayat yang pertama di setiap surah. Tanya. Kalau yang berpendapat seperti itu sudah beres, berarti boleh cara seperti itu. Ya. Tetapi jika lo menghantarkan kepada pendengar basmalah itu dikira ayat yang pertama, ya, maka jangan memakai cara yang kedua. Kemudian yang ketiga waslul awal li bitsani waqatu tsani ani tsalits. Memutuskan yang pertama dari yang kedua, kemudian memutuskan yang kedua dari yang ketiga. Menyambungkan yang pertama dengan yang kedua. Waslul awal li bitsani, disambungkan antara yang pertama dan yang kedua. Kemudian qatu tsani ani tsalits, diputuskan antara yang kedua dan yang ketiga. Maksudnya kata beliau waslul isti'adzati bil basmalah, menyambungkan isti'adzah dengan basmalah, ya, ma'al waqfi 'alaiha, kemudian waqaf, tsummal bad'u bi awwali surah, kemudian mengawali surah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya, sambungkan di akhir nirrajimi bis. Langsung disambungkan, dibaca kasrahnya. Ya, baru membaca awal surah. Nih. Dan yang keempat waslul jami', menyambung secara keseluruhan. Ay waslul isti'adzah bil basmalah wa waslul basmalah bi awal surah. Tiga-tiganya. Ya, ini seperti apa menyambung dua surah. secara keseluruhan, maka harus ditarik dulu nafasnya yang panjang. Baik. Seperti kita hendak membaca di awal surah Al-Humazah umpamanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. Disambungkan dari pertama sampai terakhir. Tayyib. Itu yang pendek. Dan yang lainnya dari awal-awal surah. Boleh. Maka tentunya yang lebih bagus dari ini semua cara yang pertama, meskipun yang lainnya boleh, dan hati-hati dari cara yang kedua. Tayyib. Bisa difahami? Bisa difahami Abu Ibrahim? Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala maratibul qira'ah. Yang berikutnya adalah tahapan dalam membaca, tingkatan dalam membaca. Qala rahimallahu ta'ala hal liqira'ati al-Qur'ani maratib. Apakah dalam membaca Al-Qur'an itu ada tingkatannya, ada tahapannya? Itu tentunya ditinjau dari segi berat dan ringannya. Qala na'am. Iya, dalam membaca itu ada tahapannya, ada tingkatannya. Wahiyatan qasimu ila arba'ati aqsamin. Dan tahapan dalam membaca terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama tahqiqin wa tartilin wa hadrin wa tadwirin. Ini empat tahapan ya. Tahqiq, tartil, hadrin dan juga tadwir. Dan sebagian yang lainnya di kalangan para ulama ahli qiraah hanya membagi tiga saja. Ya. Yang membagi tiga, ada yang memasukkan tahqiq ke dalam tartil. Dianggap satu. Sehingga yang kedua hadr dan yang ketiga tadwir. Yang lainnya yang menganggap tiga dengan mengatakan yang pertama tahqiq, yang kedua hadar, dan yang ketiga tadwir. Tartil tidak dimasukkan. Ya, kenapa? Karena datang perintah tersendiri di dalam Al-Quran. Demikian pula yang lainnya beranggapan menjadi tiga. Yang pertama tahqiq, yang kedua tartil, yang ketiga hadar. Tidak memasukkan tadwir. Ada berapa mazhab berarti? Ada berapa? Ada berapa? Empat ya. Ada empat mazhab. Bisa diulang? Alhamdulillah. Fadal yang pertama. Pertama yang berpendapat empat, yaitu yang ada di sini. Terus itu. Gampangnya kita tulis. Bab yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Ma'bad di situ, atau Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad, tahqiq, tartil, hadar, tadwir. Pendapat yang kedua, tahqiq dan tartil dijadikan satu, sehingga yang kedua hadar, yang ketiga tadwir. Yang ketiga, ada tiga tingkatan pula. Yang pertama tahqiq, yang kedua hadar, yang ketiga tadwir. Kemudian yang keempat, ada tiga tahapan pula: tahqiq, tartil, hadar. وإليك بيانها مفصلة. Maka kata beliau, ambillah penjelasannya secara terperinci. إليك أي خذ عليك. أولا مرتبة التحقيق. Yang pertama tingkatan tahqiq. Wa tahqiqu ma'nahu, tahqiq maknanya kata beliau, al-mubalaghatu fil ityani bisyai 'ala haqiqatihi min ghairi ziyadatin fihi wala naqsin minhu. Mubalaghah fil ityani bisyai. Itu berlebih-lebihan. Dalam datangkan sesuatu, afwan, mubalaghah fil ityani bisyai, benar-benar sungguhan dalam mendatangkan sesuatu. Mubalaghah di sini artinya bukan melampaui batasan, berlebihan, tapi dia benar-benar mendatangkan sesuatu ala hakikatihi, di atas hakikatnya, sesuai dengan hakikatnya. Min ghairi ziyadatin, tanpa adanya tambahan. Wala naqsin minhu, dan juga tanpa adanya pengurangan. Sehingga disebut mubalaghah fil ityani bisyai, mendatangkan sesuatu secara hakikatnya, tanpa adanya penambahan dan tanpa adanya pengurangan. Tayyib. Ini menurut apa? Bahasa. Ya. Sehingga kalau dalam Indonesia nya tahqiq apa? Mewujudkan dengan sebenarnya. Gitu. Ya, mewujudkan dengan sebenarnya. Sesuai dengan yang kenyataan yang ada. Tidak menambah-nambahinya, tidak menguranginya. Wa huwa inda ahli hadzal fanni, dan tahqiq menurut ahli ulama ilmu ini, yaitu ilmu qiraah, ilmu tajwid, ibaratun an i'ta'il hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Memberikan ibarah itu ungkapan, ya. Memberikan huruf haknya, itu perkara yang senantiasa mengiringi huruf, dan juga mustahaqqah, perkara yang terjadi terhadap suatu huruf dikarenakan suatu sebab, ya. Jadi kalau hak apa, senantiasa mengiringi suatu huruf. Tapi kalau mustahaq, menyertai suatu huruf karena sebab. Apa diantaranya bentuk kita memberikan huruf haknya dan mustahaknya? Min isba'il mudud, itu dari memanjangkan mad. Mad-mad yang ada dipanjangkan. Mad jaiz, mad wajib, mad lin, mad silah, tawilah, mad arid lisukun, mad lazim harfi, mad lazim kilmi, mad alifat, dan yang lainnya. Min anwa' al-mudud, maka apa dipanjangkan. Wa tahqiqil hurufi, dan mewujudkan huruf. Sesuai dengan makhrajnya. Wa itmamil harakat, dan menyempurnakan harakat. Menyempurnakan harakat yang telah kita bahas, yaitu kalau fathah dengan apa, menjauhkan langit-langit atas dari langit-langit bawah. Dibuka ketika ada harakat fathah. Ya. Terlebih apa, semakin lebar membuka langit-langit atas ketika di hadapannya ada fathah yang diikuti alif. A, seperti itu. Ya. Dibentuk penyempurnaan harakat, yaitu dengan apa? Pergerakan mulut dan juga bibir. Ya. Sehingga kapan kata para ulama dianggap sempurna harakat fathah? Itu ketika dijauhkannya langit-langit atas dari langit-langit bawah. Ya, tidak membaca A tapi di bawah saja. Ya. Alam tara ilal ladzina kafaru, alam tara. Dia bacanya alam. Ya. Maka menurut ulama ahli Qur'an belum sempurna. Jikalau belum dia renggangkan, jauhkan A, alam A. Jadi tidak sungkan-sungkan untuk membuka langit-langit atas dari bawahnya ketika menyempurnakan harakat fathah. Terlebih ketika ada alif di hadapannya. Ya. Jadi kita dan kitabul la raiba fi, kitabul, bisa seseorang membaca fathah meskipun tidak dibuka, itu apa? Tidak sempurna. Ya. Menurut ahli hadal fanni, harakat seperti itu tidak sempurna. Baik. Sehingga ada pelajaran khusus, yaitu itmamul harakat, penyempurnaan harakat. Baik. Dan itu apa? Harus musyafahah, dilihat mulut dengan mulut. Apakah si talib tersebut sudah benar, betul dalam pembentukan fathah, kasrah, dhammahnya atau tidak. Baik. Tapi tadi gambarannya ya, ketika fathah apa, dibuka A. Itu bisa dipraktekkan dari mulai A sampai Ya. A, Ba, Ta, Ta. Ya. Jangan A, Ba, Ta, Ta. Gak mau buka mulutnya. Tapi terlebih tadi, kalau ada alif. Kita, Iza, Ja. Ya. Iza, Ja. Semakin apa? Semakin luas. Karena ada alif. Baik. Seperti itu. Itu dalam fathah. Adapun penyempurnaan harakat dalam kasrah, dengan merendahkan rahang bawah, ya, ke bawah, menurunkan sedikit. I, I, diturunkan. I. Meskipun seseorang bisa tanpa demikian. I, I. Kitabun, kitabun. Bisa, tapi apa? Belum sempurna. Ya. Kalau dilihat oleh orang-orang yang ahli qiraah, belum sempurna. Karena belum terlihat penurunan rahangnya. Tayyib. Sehingga akan sempurna ketika dibaca apa? Dengan menurun. Itu bisa dipraktikkan pula dari mulai I sampai I, I, B, T, T. Ya. Jadi ada pergerakan ke bawah. Penurunan. Ya, terlebih apa, ketika di hadapannya ada ya, hudallil muttaqin, qin, ya, ke bawah. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin, min, ya, itu bentuk penyempurnaannya. Demikian pula bentuk penyempurnaan dhammah bi dhamma syafatain, dengan memoncongkan dua bibir. U, ya. Dari mulai U sampai Yu. U, Bu, Tu, Su, Ju, Su. Maka terlebih akan lebih memoncong lagi ketika dihadapannya waw. A'u, A'udzu, ya. Dengan apa pergelakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. U-nya situ. Ya. A'udzu. Baik. Dan ini kalau enggak biasa di latih berat dalam apa? Menggerakkan lidah, kapan buka, kapan ke bawah, kapan moncong. Ya. Kenapa? Karena biasanya membaca apa? Asal-asalan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bisa u, ya kan? A'udzu. Tapi belum sempurna ketika belum didorong dengan apa? Memoncongkan bibirnya. A'udzu. Baik. Qul a'udzu. Seperti itu. Baik. Sehingga kalau antum lihat ahli qiraah, mereka apa? Sudah refleks ininya. Bibirnya. Karena sering olahraga. Sering olahraga. Baik, seperti itu. Walaupun kita apa? Butuh-butuh banyak latihan dalam penyempurnaan fathah, kasrah dan juga dhamma. Sehingga belajar ini bukan belajar yang enteng. Pelajaran tajwid ini bukan pelajaran enteng. Baik, tapi tadi ya, dalam pelajaran tajwid sudah kita sebutkan intinya tiga: makhraj, sifat, praktek. Ya. Makhraj, sifat, dan praktek. Dan ini praktek yang sangat luar biasa. Baik. Wa tawfiyatil gunnat, dan cara menyempurnakan gunnah. Baik. Gunnah akan sempurna jika hal itu benar-benar keluar daripada khayshum, batang hidung. Baik. Itu dengan ditahan minimal 2 harakat. Terlebih ketika dia di nun atau mim di tasydid. Ya, nun atau mim di tasydid. Kemudian yang kedua, ketika nun atau tanwin bertemu dengan ya dan waw. Dan yang ketiga, ketika nun menghadapi ba. Maka diperhatikan gunnahnya. Ya. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim. Inna di situ. Ditahan 2 harakat. Ketika apa nun bertasydid. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mim bertasydid. Tanya. Atau ketika nun sukun menghadapi ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. May yaqul. Wa minan nas. Gunnah juga. Tapi yang kita ambil sini apa? Syahidnya nun bertemu dengan ya. May yakul dengan ditahan. Baik. Atau nun sukun bertemu dengan waw. Ataupun tanwin bertemu dengan waw. Miu waro ditahan. Atau ketika nun sukun bertemu dengan ba, ditahan pula minimal 2 harakat. Ya, nun sukun atau mim sukun bertemu dengan ba. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim, mim sukun setelahnya apa? Ba. Tarmihim bihijarah, ditahan dulu ya, di antara akhir mim sukun dengan ba. Baik. Di akhir surat Al-Adiyat, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Rabbahum mim sukun setelahnya ba. Inna rabbahum bihim. Ya. Pertama ada nun tasydid, yang kedua apa? Mim sukun bertemu dengan ba. Ini tiga tahapan yang di sana dibaca kunna. Wa tafiqil hurufi an ba'daha, dan cara memisah huruf-huruf dari yang lainnya. Ya. Memisah satu huruf dengan yang lainnya, tidak menyamakan antara ain dengan a. Apanya? Tain. Atau antara dho dengan dho yang sudah kita bawakan. Anqadzah. Ya, anqadzah rok. Di antara dho dengan dho. Tain. Itu cara memisahkannya, ya, atau cara mengetahuinya. Watu adati fil qira'ah, dan juga tenang di dalam membaca, ya. Tenang santai ketika membaca qira'ah tahqiq. Wa huwa al-ma'khudhu bihi fi maqam at-ta'lim, maka qira'ah tahqiq ini diambil sebagai patokan dalam pengajaran, ya. Ketika apa? Sedang mengajari, sehingga antum bisa dengar, ya, bacaannya husari. Husari yang dia baca kemudian diikuti anak-anak. Yang pernah dengar mungkin, atau yang punya kaset husari. Kalau di Yaman ini laku sekali. Kebanyakan, ya, orang-orang Yaman memakai kaset ini karena mudah didengar, mudah diikuti. Dibaca dengan pelan, ya, sesuai dengan hukum makhrajnya, kemudian setelah itu ditirukan oleh seorang anak. Sehingga semua hampir di Yaman, orang tua adalah membiasakan, ya, membaca anaknya dengan bacaan yang benar. Mereka setelkan kaset ini, husari.